إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis Abu Sufyan yang menceritakan tentang ketika ditanya oleh Heraklius apa sajakah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang di antara hal yang disampaikan oleh Abu Sufyan bahasanya Nabi kita mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat iffah yang sering diterjemahkan dengan menjaga kehormatan. Dan iffah itu mengandung dua pengertian, iffah dari sahwat kemaluan dan iffah dari sahwat perut. Kemarin telah kita bahas iffah jenis yang pertama, iffah dalam artian menjaga diri dari zina dan penyimpangan seksual lainnya. Kemudian yang kedua, jenis iffah yang kedua adalah iffah dari sahwat perut, yaitu menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga diri, menahan diri untuk tidak ngemis dan minta-minta. Yaitu menjaga diri amma fi aidinas, tidak meminta-minta harta yang dimiliki oleh orang lain, tidak jadi pengemis, bahasa bebasnya. Demikian. Dan ini adalah sifat orang yang terpuji dan sifat dan termasuk infak yang paling utama adalah berinfak kepada mereka. Orang yang sebenarnya membutuhkan namun tidak pernah memelas dan meminta, baik dengan bahasa perbuatan, sikap ataupun kata-kata secara tegas dan lugas. Yang Allah katakan, Allah puji tentang orang yang paling berhak untuk dinafkahi atau diberi infak. Allah katakan yahsabuhumul jahilu arniya'a minat ta'afuf. Maka orang-orang yang tidak kenal mereka, yang bukan tetangganya, bukan orang yang dekat bergaul dengannya, maka akan mengira kalau mereka itu orang kaya. Minat ta'afuf, karena mereka punya iffah. Mereka tidak pernah ngemis, minta-minta, baik pakai roman muka yang memelas atau sikap bahasa tubuh dengan gaya berpakaian yang mengundang orang untuk belas kasihan ataupun dengan kata-kata. Yakni minat ta'afuf an su'alin nas, mereka menjaga kehormatan, memiliki iffah, tidak minta-minta pada orang. Artinya orang tersebut tidaklah meminta kepada orang lain syai'an apapun. Karena ngemis, karena meminta-minta adalah kehinaan. Dan orang yang meminta tangannya rendah dan di bawah. Dan orang yang memberi tangannya di atas. Maka idealnya seorang itu tidaklah meminta kepada orang lain kecuali sesuatu yang tidak boleh tidak. Semisal seorang itu dalam kondisi terpaksa atau punya kebutuhan setengah terpaksa, maka pada saat itu tidaklah mengapa seandainya minta-minta. Adapun tanpa kebutuhan yang mendesak atau kondisi darurat, maka mengemis, maka minta-minta bantuan, hukumnya adalah haram. Terdapat sejumlah hadis yang mencela perbuatan meminta-minta. Sampai-sampai Nabi kabarkan Nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan bahwasanya orang yang minta-minta akan datang pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya itu tidak memiliki daging sedikit pun. Artinya nampak padanya tulang dan itu dilihat oleh banyak orang di satu tempat yang sangat istimewa yang dilihat dan disaksikan oleh semua orang. Maka nanti di padang mahsyar akan dijumpai sejumlah orang yang ngantri di tempat hisab dan berada tanpa wajahnya, tanpa daging. Itulah para pengemis, peminta-minta, boleh jadi ngemis dengan bentuk ngamen atau ngemis dengan bentuk joget atau ecrek-ecrek atau blak-blakan infak, sedekah, nadong tangan, bantuan orang lain. Dan perlu diketahui bahasanya meminta-minta yang terlarang, yang tercela, yang diancam dengan orangnya tidak akan menghadap Allah tanpa daging di wajahnya adalah minta-minta untuk kepentingan pribadi. Artinya kalau orang itu meminta-minta dalam bentuk proposal untuk kepentingan orang lain, untuk manfaat orang lain, ini ada masjid perlu bantuan, ada kegiatan sosial yang perlu dukungan, maka itu bukan termasuk mengemis yang tercela. Namun itu bagian dari ta'awun, tolong-menolong dalam bir dan taqwa. Karena ada, boleh jadi ada orang yang berlimpah harta dan tidak tahu siapa yang berhak dan layak dapat bantuan. Dan ada orang yang perlu bantuan namun tidak tahu channel siapa yang bisa membantu. Maka menjadi perantara di antara keduanya adalah ta'awun alil birri wat taqwa, bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Namun kalau orang itu minta-minta, minta uang, minta atau yang lainnya pada orang lain untuk dirinya sendiri, nah ini ngemis yang terlarang. Dan berkaitan dengan masalah tidak meminta orang lain, maka sejumlah sahabat itu mencontohkan keteladanan yang luar biasa. Tsumma inna sahabata, kemudian sejumlah sahabat radhiallahu anhum berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta orang lain apapun bentuknya. Maka sejumlah sahabat yang semacam ini manakala cambuknya itu jatuh dari atas onta dan dia berada di atas onta, maka dia tidak mengatakan pada orang yang di bawah, tolong ambilkan cambukku. Namun dia sendiri yang turun dari ontanya dan mengambil cambuknya. Maka berkaitan dengan masalah tidak bergantung kepada orang lain, kondisi yang paling ideal adalah semacam ini. Tidak meminta bukan hanya harta, namun bantuan. Bukan hanya harta, bukan hanya uang, namun bantuan dan pertolongan. Semuanya yang menjadi keperluan dia, dia bereskan sendiri. Dan ini ada sejumlah sahabat, tidak semua, yang Nabi perintahkan untuk seperti itu, dan mereka bersedia. Maka ketika mereka naik unta, tentu yang namanya naik onta, onta itu diderumkan terlebih dahulu. Diderumkan, didepokkan kata orang Jawa. Setelah itu orangnya naik, baru setelah itu ontanya naik. Itu proses untuk naik onta. Ketika di atas onta, ada barangnya jatuh ke bawah. Contohnya cambuk. Maka sejumlah sahabat ini karena dijanji oleh Nabi tidak minta kepada siapapun apapun. Maka dalam rangka melaksanakan pesan Nabi pada mereka, tidak meminta apapun kepada siapapun, sahabat ini tidak. Kemudian ngomong, mas tolong, kita ambilkan mas ya, minta maaf ya mas ya. Namun dia sendiri yang akan mengambilnya. Dia kemudian menderumkan onta, prosesnya panjang. Padahal kalau dia minta tolong cepat, karena dia telah dipesani oleh Nabi, kamu jangan minta apapun kepada siapapun. Maka dia mendurumkan unta, turun dari unta, ngambil jambuk, naik lagi, dan menyuruh unta berdiri lagi. Baru kemudian melanjutkan perjalanan. Maka ini maqam yang paling tinggi, kedudukan yang paling sempurna berkaitan dengan masalah meminta. Maka yang terbaik adalah bukan hanya tidak meminta harta, namun tidak meminta bantuan kepada orang lain, kepada siapapun, dalam bentuk apapun yang menjadi kebutuhannya dan dia bisa kerjakan sendiri. Namun ini maqam istimewa, maqam yang wajib adalah sekedar tidak ngemis-ngemis minta-minta duitnya orang, kecuali dalam kondisi darurat atau setengah darurat, dan itu pun hanya boleh secukupnya. Dan perlu diketahui bahasanya sahabat yang dalam masalah meminta itu sampai kedudukannya sebagaimana yang tadi kita ceritakan, di antara sahabat yang seperti ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang dipesani Nabi untuk tidak meminta apapun harta ataupun bantuan kepada siapapun. Wal insan, dan seorang yang Allah muliakan dengan kecukupan, wa ta'afuf, dan memiliki ifah untuk tidak minta-minta. La ya'rifu qadra su'al, dia tidak akan mengetahui nilai dari meminta-minta, ngemis, ila idza dzulla, kecuali jika dia dihinakan di hadapan, di depan makhluk. Bagaimanakah dia menjulurkan tangannya kepada sesama manusia dan dia katakan padanya, tolong beri aku, padahal dia semisal yang dimintai. Oleh karena itu, jika maka Nabi berpesan pada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah pada Allah. Jika engkau minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah. Kemudian poin terakhir yang diceritakan oleh Abu Sufyan tentang apa yang Nabi ajarkan, Nabi memerintahkan untuk menjaga asilah, menjaga hubungan kekerabatan. Mana asal silah dalam menyambung, maka yang dimaksud dengan silah adalah kita sambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya adalah menyambung hubungan baik dan kerabat dekat, kemudian yang agak jauh, kemudian agak jauh. Dan silaturahim yang paling silaturahim adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua, dengan bapak dan ibu kandung. Karena menjaga hubungan dengan orang tua itu punya dua nilai. Nilainya adalah bakti dan menjaga hubungan. Dan kerabat, mereka punya hak untuk kita sambung sesuai dengan kadar kedekatannya. Oleh karena itu, saudara kandung lebih ditekankan daripada paman. Dan paman, paman kita yang asli itu lebih berhak untuk disambung daripada pamannya bapak, alias kakek iringan pamannya bapak. Dan demikian seterusnya, faqis al-adna fal-adna, maka semakin jauh kekerabatannya dari kita, semakin kurang ditekankan. Nah, tentang masalah silaturahim itu terdapat perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa penjelasan detail bagaimanakah caranya. Apakah kemudian dengan mudik setahun sekali, atau tidak ada penjelasan semacam itu. Dan kaidah dalam masalah ini, semua hal yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah tanpa ada penjelasan detail, fa'inau yuhmal alal urfi, maka dimaknai mengikuti tradisi dan budaya yang berkembang. Maka hal-hal yang menurut tradisi dan budaya itu adalah sudah tergolong menjalin hubungan kekerabatan, maka berarti sudah melaksanakan perintah. Sehingga bentuk real hubungan, menyambung hubungan kekerabatan itu berbeda-beda dengan perbedaan person, kondisi, zaman, dan tempat. Maka misalnya kita punya kerabat dan dia adalah tidak membutuhkan bantuan kita, dia orang kaya, badannya sehat, dan engkau tahu dan engkau telah dengar darinya bahasanya dia tidak membutuhkan apapun, sehat, badan waras, kaya raya. Fahadha silatuhu, maka menjalin hubungan dengan kerabat semacam ini, seandainya kita batasi satu bulan sekali atau satu setengah bulan sekali atau semacam itu, maka itulah, dan itulah menjalin hubungan kekerabatan di budaya masyarakat kita, maka itulah silah, itulah menyambung hubungan kekerabatan. Karena manusia sekarang dalam kondisi sekarang sebagian tidak butuh orang lain. Wa kullu wahidin minhum la yajitu 'alal akhar. Maka masing-masing dari mereka tidak membutuhkan orang lain. Maka kalau orangnya itu tidak membutuhkan bantuan orang lain, maka bentuk silahnya semakin longgar. Bentuk silahnya, bentuk menjalin hubungan kekerabatannya semakin longgar. Karena dia badan sehat, tidak perlu bantuan, tidak perlu perhatian, semuanya sudah bisa dia penuhi sendiri. Maka kewajiban untuk berkunjung dan semacam itu semakin longgar. Dan tadi beliau tadi disampaikan kondisi masyarakat zaman ini berbeda dengan masyarakat masa silam. Masyarakat masa silam apa-apa ada masalah sedikit butuh bantuan orang lain. Butuh bantuan orang lain. Maka Nabi perintahkan ketika keluarga Ja'far itu kena musibah, tetangganya untuk masak di rumahnya masing-masing kemudian ngirimkan makanan. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada warung makan. Tidak ada warung makan. Tidak ada orang punya usaha kuliner. Maka ketika satu keluarga ini dapat musibah, orang dapat musibah sedih itu apa-apa aras-arasan. Mau masak, mau rajang-rajang, ngulengas. Tidak bergairah. Tidak bergairah. Makanya ya dia kundang lentok begitu saja. Duduk, sedih. Nah, kalau dia tidak masak, tidak ada... Tidak ada warung padang, tidak ada ini. Gimana dia mau makan? Ya, maka hendaknya tetangganya tanggap. Tetangganya tanggap. Nah, maka mereka masak dan sudah jadi. Tidak perlu dia olah-olah karena orang sedih enggak mikir itu, ngulek bumbu macam-macam itu enggak mikir. Maka Nabi perintahkan makanan jadi. Maka yang Nabi perintahkan makanan jadi yang dikirimkan, bukan makanan mentah. Karena kalau masih bisa ngulek-ngulek itu gak berarti gak sedih, kan? Berarti gak sedih. Kalau masih bisa sempat ngerajang-ngerajang, ngulek-ngulek, ngusang dan sebagainya, berarti gak ada masalah, berarti gak ada kesedihan. Kalau orang betul-betul sedih, lemes, gak bisa, gak punya semangat untuk beraktivitas apapun. Maka Nabi perintahkan makanan jadi kirimkan. Namun kondisi semacam ini tidak harus di zaman masyarakat yang sebagian mereka tidak membutuhkan orang lain. Enggak ada yang ngirimi makanan jadi, oh tinggal SMS warung padang terdekat, kirimi, udah nanti udah datang sendiri, tinggal bayar. Maka beliau tadi katakan manusia masyarakat di zaman ini walhamdulillah, dan ini adalah satu nikmat Allah, istaghna ba'duhum an ba'din. Sebagian tidak butuhkan bantuan orang lain. Dia semuanya bisa sendiri, apalagi apa-apa banyak fasilitas delivery. Tambah tidak membutuhkan orang lain. Karena enggak perlu keluar macam-macam. Itu kondisi sekarang yang itu berbeda di dalam kondisi masa silam. Walakin kana hadza rajul, akan tapi jika seorang itu sangat dekat dengan kita, hubungannya darahnya semacam bapak sendiri, bapak kandung, ibu kandung, saudara kandung atau paman, maka kewajiban untuk silahnya lebih banyak, lebih ditekankan. Demikian juga seandainya kerabat itu adalah orang fakir, ya, maka yang kaya harusnya tangga, yang lebih banyak perhatian, yang lebih banyak ninjau, memeriksa kondisi, keadaan, kemudian memberikan bantuan. Ini, kalau yang miskin tentu sungkan untuk bolak-balik datang. Namun kalau yang kaya bolak-balik datang ke kerabat yang miskin, no problem. Ya, jadi problem besar kalau yang miskin bolak-balik datang ke kerabatnya yang kaya. Ini, apalagi melihat tatapan-tatapan mata yang maknanya berbeda. Udah. Ya, demikian juga seandainya kerabat kita sakit, ya, maka ya, kita punya kewajiban silah menjaga hubungan yang lebih lagi. Kalau sehat, maka boleh jadi setengah tahun sekali baru ketemu atau setahun sekali ketemu, tidak apa-apa. Ketika jarak tempuh itu juga memungkinkan, sakit, sampai opnam, operasi, itu kewajiban silahnya jadi lain. Yang kemarin harusnya setahun sekali, wah ini sudah sampai ketemu bolak balik. Al-muhim, yang penting bahasanya ya, perintah untuk menjaga hubungan kekerabatan, karena itu diperintahkan dalam Al-Quran tanpa ada penjelasan teknis. Fa'innahu yudba' fi dhalika al-urf, maka mengikuti budaya dan tradisi. Maka apa budaya dan tradisi? Maka ini berbeda-beda dengan perbedaan perkara poin-poin yang telah kami sebutkan. Perbedaan kedekatan, kondisi orangnya, zaman dan tempatnya. Dan maka yang menurut budaya itulah disebut silah, maka itu silah. Dan yang menurut budaya dan tradisi itu adalah memutus hubungan, maka itulah memutus hubungan. Dan terdapat banyak dalil tentang keutamaan menjalin hubungan kekerabatan dan mengingatkan bahaya memutus hubungan kekerabatan. Maka di sini disampaikan kaidah penting, kalau ada perintah dalam Al-Quran dan hadis namun tidak diberi petunjuk teknis bentuknya seperti apa, maka itu kembali kepada al-urf, kembali kepada budaya dan tradisi, selama budaya dan tradisi tersebut tidak melanggar syariat. Maka kita diperintahkan untuk jalin hubungan kekerabatan, bentuknya apa? Maka ini berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan tempat. Maka setelah ada SMS, handphone, Facebook, ambil silaturahmi bentuknya lain. Bentuk silaturahmi bentuknya lain. Ada BBM, maka sekedar telepon itu sudah silaturahmi. Itu sekedar tanya kabar, menyampaikan kabar, itu sudah bentuk silaturahmi untuk orang-orang yang tidak terjangkau. Dia di luar negeri, dia ini, maka ini bentuk silaturahmi. Maka itu sudah sah menurut urf. Dan untuk orang yang kondisinya terjangkau, ya, maka ya tidak cukup cuma sekedar rajin BBM-an, padahal cuma lain kampung, namun BBM-an, namun tidak pernah ketemu. Ini tentu belum belum teranggap menjalin hubungan. Namun ya ketemu barang setengah tahun sekali atau setahun sekali, tergantung masing-masing urf dan budaya. Ya, di kota beda dengan kondisi di desa. Bentuk menjalin hubungan menjalin hubungan kekerabatan. Ya, orang desa cenderung bukan orang yang sibuk, maka menjalin hubungan kekerabatan itu ngobrol lama. Nah, itu. Ya, obrolan minimal 1 jam. Nah, itu. Di kota enggak bisa itu ya. 15 menit, 10 menit, udah cukup. Lama-lama enggak diterima deh. Malah yang ditamui juga jengkel, ini kok lama banget kan. Ya, kalau di desa kok masuk rumah kok cuma 10 menit, wah itu jadi masalah banget juga. Ini cuma masuk keluar lagi kan. Di kampung, di pelosok ini jadi masalah ya. Di kota duduk lama jadi masalah ya. Ya, maka bentuk silahnya menjalin hubungan kekerabatannya, menjalin hubungan persaudaraan dan kedekatannya berbeda-beda antara dengan perbedaan tempat, perbedaan zaman, masa kemarin, dulu, masa sekarang. Dan tadi disampaikan juga berbeda-beda dengan keadaan orangnya. Orangnya sehat ataukah sakit, orangnya miskin ataukah tidak. Ya, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya di Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-57 dari Abu Thabit, dan ada yang mengatakan Abu Sa'id dan ada yang mengatakan Abu Walid, nama aslinya Sahal bin Hunayf, wa Badri, dan beliau adalah veteran perang Badar. Radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa minta kepada Allah taala supaya mati syahid dengan kepenuh kejujuran dan ketulusan, maka Allah akan sampaikan orang tersebut pada kedudukan orang yang mati syahid meskipun dia matinya di atas kasurnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, dan hadis ini yang disebutkan oleh An-Nawawi di bab masalah jujur, yang jadi sisi pendalilan dia berdoa minta pada Allah dengan kejujuran ingin mati syahid, dan mati syahid adalah kedudukan yang tinggi levelnya dan kelasnya, di bawahnya siddiq, sebagaimana firman Allah Subhanahu di surat An-Nisa ayat yang ke-69, siapa yang taat pada Allah dan Rasul maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, itulah para nabi, bawahnya siddiq, bawahnya syahid atau syuhada, bawahnya lagi adalah orang-orang yang saleh yang bukan syahid. Dan mati syahid itu banyak bentuknya. Ya, atau syahadah yang juga bisa artinya maknanya persaksian, itu ada banyak bentuknya. Maka bisa jadi persaksian terkait dengan hukum Allah Azza wa Jal, hukum Allah yang berlaku untuk manusia. Inilah kedudukan syahid yang didapatkan oleh para ulama. Mereka jadi para saksi yang mempersaksikan hukum Allah itu seperti ini, dalam kasus ini seperti ini. Perkara yang menegaskan habis wudu kok kentut, itu dalam hukum Allah batal itu wudunya, dan semacam itu. Ini, dalil bahasanya para ulama adalah saksi dari firman Allah di surat Ali Imran, syahidullah anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Maka Allah, malaikat dan para ulama, mereka memberikan persaksian bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Demikian juga berkaitan dengan syuhada di surat An-Nisa 69, banyak ulama menafsirkan bahasanya syuhada adalah para ulama. Dan tidaklah diragukan bahasanya para ulama adalah syuhada dalam artian saksi, karena mereka lah yang memberikan persaksian bahasanya Allah telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang manfaat dan amal soleh. Dan mereka yang memberikan persaksian pada umat Muhammad bahasanya umat Muhammad telah sampai pada umat Muhammad syariat Allah, atau bahasanya mereka umat Muhammad telah menyampaikan syariat Allah. Dan mereka memberikan persaksian tentang hukum Allah dengan menegaskan ini halal dan ini haram, ini wajib, ini sunnah dan ini makruh, karena hukum-hukum ini tidaklah diketahui kecuali orang yang berilmu. Oleh karena itu, maka dari sisi ini, maka para ulama adalah syuhada dalam pengertian para saksi. Dan ada lagi syuhada dalam artian mati syahid di medan jihad. Dan ada juga syuhada dalam pengertian orang yang terkena penyakit. Maysabu bita'an wal batan, ada orang-orang yang mendapatkan musibah dengan ditusuk atau penyakit perut atau terbakar atau tenggelam. Atau bitaan di sini maksudnya wabah. Maka al-mata'un, maka orang yang terkena penyakit wabah atau penyakit perut terbakar atau orang yang tenggelam dan semacam itu tergolong mati syahid. Di samping ada mati syahid dalam pengertian terbunuh di jalan Allah. Di samping ada orang yang mati syahid dalam pengertian terbunuh karena membela hartanya atau membela nyawanya. sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada orang yang datang kepadaku dan mau mengambil hartaku unwatan secara paksaan?" Maka Nabi katakan, "Jangan kau serahkan hartamu." "Apa pendapatmu jika dia menyerangku?" Maka Nabi katakan, "Qatilhu," serang dia. "Apa pendapatmu, wahai Nabi, jika aku berhasil membunuhnya?" Nabi katakan, "Dia di neraka, karena dia adalah orang yang melampaui batas dan zalim." "Apa pendapatmu jika malah dia yang membunuhku?" Maka Nabi mengatakan, "Fa'anta syahidun," engkau mati syahid. Dan dia katakan, "Apa pendapatmu jika aku membunuhnya?" Nabi katakan, "Dia di neraka." Demikian juga Nabi SAW juga pernah bersabda, "Siapa yang terbunuh karena membela darahnya, membela nyawanya, maka dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela istrinya yang mau diperkosa atau semacam itu, maka dia mati syahid. Dan siapa yang terbunuh dalam karena membela hartanya yang mau dirampas, maka dia mati syahid." Dan termasuk orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh dalam kondisi zalim, yaitu ada seorang yang mendzaliminya dengan membunuhnya ghilatan. Ghilatan itu terbunuh tanpa tahu siapa yang membunuh. Ya, misalnya dia diserang dari belakang langsung mati. Dia mati dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dan ini adalah serangan yang zalim, maka ini orang semacam ini juga mati syahid. Namun syuhada yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang terbunuh di jalan Allah, dalam peperangan di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Janganlah engkau kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah." Bukan hidup dunia, namun hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki. Mereka gembira dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya, dan mereka pun bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka di yang masih ada di belakang mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat yang datang dari Allah dan karunia Allah, dan sesungguhnya Allah tidak akan membuang dan menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Maka haulai suhada, maka yang dimaksud dengan suhada dalam ayat ini Ali Imran 169-171 adalah orang yang terbunuh di jalan Allah dengan niat agar agama Allah lah yang tertinggi. Mereka bukanlah orang yang berperang untuk membela diri, kepentingan diri mereka sendiri. Bukan pula berperang karena masalah harta. Dan mereka berperang supaya agama Allah lah yang lebih tinggi. Maka bedakan antara berperang dengan diserang. Maka orang yang diserang, kemudian dia membela hartanya, akhirnya mati karena diserang, maka dia syahid. Dan orang yang perang, motivasi perangnya adalah cuma cari harta, atau rebutan harta, rebutan warisan sampai adu golok, maka ini adalah perkelahian dan peperangan yang tidak ada nilainya. Sangit namanya. Mereka bukan berperang karena harta mereka, namun berperang supaya agama Allah lah yang tertinggi. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang seorang yang berperang karena mau unjuk keberanian, berperang karena fanatisme, kesukuan, kebangsaan, dan berperang supaya dilihat oleh banyak orang kalau dia adalah orang yang jagoan, pandai gulat, kan, pandai kelahi. Manakah yang di jalan Allah? Nabi tidak jawab, namun Nabi sampaikan kaidah. Siapa yang berperang supaya agama Allah lah yang tertinggi, bukan dirinya yang termulia. Supaya agama Allah yang tertinggi, dialah yang berada di jalan Allah. Ini timbangan yang adil. Maka tidaklah curang timbangan yang dibuat oleh Nabi SAW yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menimbang amalnya. Maka siapa yang berperang supaya karena tujuan semacam itu, yaitu agama Allah yang mulia, supaya agama Allah itu mulia, maka dialah yang di jalan Allah. Jika terbunuh dalam peperangan semacam ini, maka dia syahid. Maka jika mendapatkan ghanimah menang perang, dapat rampasan perang, fa anta sa'id, maka anda orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal tarabbasu bina illa ihdal husnayain. Katakanlah dan umumkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian menunggu-nunggu kami kecuali supaya kami mendapatkan satu dari dua kebaikan. Mati syahid surga, menang dapat ghanimah. Dua-duanya adalah husnayain. Maka seorang muslim ketika perang di jalan Allah dengan niat yang benar, semuanya dia mendapatkan husna. Husna boleh jadi mati syahid, boleh jadi husna dalam artian menang perang, dapat ghanimah dan semacam itu. Demikian yaitu yang dimaksud dua, dengan dua kebaikan adalah asyhadah, mati syahid, atau menang dan mendapatkan pertolongan. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusabikumullah, dan kami menunggu-nunggu kalian, menunggu supaya Allah menimpakan azab kepada kalian. Boleh jadi azab Allah untuk kalian wahai orang-orang kafir, min indihi, dari sisi Allah, au bi aidina, atau Allah mengirimkan azabnya dengan tangan-tangan kami. Artinya kami perang dengan kalian dan kalian kalah, atau Allah mengirimkan bencana alam dan semacam itu. Artinya iman Allah, boleh jadi Allah akan menyiksa kalian dan menjaga kami dari kejelekan kalian, sebagaimana yang Allah lakukan terhadap pasukan sekutu yang berkumpul untuk mengepung Madinah, yang ingin memerangi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Allah turunkan pada mereka angin yang kencang dan dingin, wa junudan, dan tentara itu malaikat yang tidak terlihat, dan Allah masukkan dalam hati mereka ketakutan. Maka perang Ahzab itu Nabi menang bukan karena usaha Nabi, murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kirimkan angin kencang dingin yang mencabut di tenda-tenda mereka dan membalikkan tungku-tungku mereka, dan Allah kirimkan malaikat sebagai tentara yang tidak terlihat, dan timbulnya ketakutan luar biasa dalam hati mereka. Au bi aidina, Allah atau Allah akan mengadab orang-orang kafir melalui tangan kami, sebagaimana yang terjadi dalam perang Badar, karena Allah menyiksa orang-orang musyrik dengan tangan-tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah orang yang berperang supaya agama Allah lah yang mulia, maka dia jika mati, mati syahid. Maka jika seorang itu berdoa kepada Allah dengan meminta, ya Allah, aku minta kepadamu bisa mati syahid di jalanmu, dan tidaklah mati syahid kecuali dengan perang, dengan tujuan supaya agama Allah yang mulia, maka Allah Ta'ala jika mengetahui ketulusan doa ini dan niat ini, maka Allah akan berikan padanya kedudukan orang yang mati syahid, meskipun mati di atas kasurnya. Kemudian masih tersisa masalah bagi kita, yaitu tentang orang yang berperang dalam rangka membela tanah airnya. Maka apakah itu fisabilillah ataukah bukan? Maka jawabannya, jika kita berperang karena membela tanah air dengan menimbang itu adalah negeri dan masyarakat di sana Islam itu berkembang, dakwah itu tegak, maka kita ingin menjaganya, jangan sampai dimasuki oleh orang-orang kafir yang akan merusak suasana. Menimbangkan itu adalah negeri Islam dan kaum muslimin, maka perang karena tanah air semacam ini adalah tergolong fisabilillah, karena peperangnya adalah supaya agama Allah yang mulia. Dan jika seorang itu berperang membela tanah air karena semata-mata tanah air, maka itu bukanlah fisabilillah. Karena timbangan yang telah Nabi alaihi salatu wasallam letakkan tidaklah pas untuk orang yang tidak pas untuknya, yaitu timbangan yang kaidah yang Nabi sampaikan, siapa yang berperang supaya agama Allah yang mulia, maka dia di jalan Allah. Artinya jika niat selain itu, maka tidak di jalan Allah. Oleh karena itu, maka menjadi satu kewajiban untuk seorang itu memperbaiki niat ketika terjadi peperangan dalam rangka membela tanah airnya. Hendaklah dia niatkan dengan peperangan tersebut adalah berperang membela negeri ini karena dia adalah negeri Islam dan kaum muslimin. Maka dia ingin menjaga Islam dan dakwah Islam di negeri tersebut. Maka orang yang berperang membela tanah air karena niat semacam ini, maka jika terbunuh maka dia syahid dan untuknya pahala syuhada. Jika dapat rampasan perang, jadilah dia orang yang berbahagia dan untung. Maka boleh jadi untung dunia ataupun untung akhirat. Nah, kemudian hadis berikutnya di Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, satu hadis yang cukup panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada salah seorang nabi sallallahu wasallam alaihim yang mau berperang. Maka sang nabi ini berkata kepada umatnya, tidak boleh ikut perang bersamaku seorang yang malaka buta imro'atin, baru saja akad nikah dan belum kumpul dengan istrinya. Karena jadi nampaknya jadi telah menjadi budaya sejak masa silam, masa nabi terdahulu ini, akad nikah itu belum tentu langsung kumpul ngamar dengan istri. Beda dengan prosesi akad nikah di tempat kita, ya hari itu juga. Namun kalau di masa silam, di masa nabi ini, demikian juga di masa nabi kita, pernikahan para sahabat, ya boleh jadi akad nikah hari Ahad itu nanti dipertemukan dengan istri baru hari Rebunya. Nanti ada ya, cuma akad nikah saja ketika hari Ahad itu, habis itu terus pulang. Ya si pengantin laki-laki ke tempat rumahnya, walinya ke rumahnya. Nanti kemudian baru ada dari rombongan keluarga perempuan itu bawa pengantin perempuan, dibawa ke tempat, ke rumah pengantin laki-laki. Nah, dan biasanya ini dibawa pas malam hari, dan pas ketika itu kemudian ada kegiatan makan-makan atau setelah esok paginya walimatul urus. Nah, ini hari Rebunya, tidak hari Ahadnya. Nah, Nabi katakan siapa yang baru saja akad nikah, Nabi ini mengatakan baru saja akad nikah dan dia ingin ngamar dengan istrinya dan dia belum ngamar dengan istrinya, maka jangan ikut perang bersamaku. Nanti dia berangkat perang sambil yang dibayang-bayang adalah istrinya. Maka dia tidak serius perang. Dia tidak akan serius perang. Perangnya tidak tulus. Karena di mana-mana ada wajah istri. Demikian juga Nabi katakan, Nabi ini mengatakan tidak pula seorang yang telah selesai membangun rumah namun dia belum pasang atap. Maka tidak boleh ikut berangkat perang. Selesaikan dulu bangun pasang atapnya sehingga rumahnya beres. Jangan udah berangkat sambil mikir, waduh istri saya gimana ini ya, atapnya belum terpasang dan seterusnya, saya sudah berangkat perang ini kemungkinan besar mati. Gimana anak saya, gimana istri saya. Demikian juga tidak boleh ikut perang bersamaku seorang yang baru saja membeli kambing. Dan kambingnya itu dalam keadaan bunting dan dia ini sudah menanti-nanti kapan kambing ini melahirkan. Maka demikian yang dikatakan oleh sang nabi. Maka orang-orang jenis ini yang baru saja nikah, yang baru saja membangun rumah kemudian kurang pengatapan, atau orang yang baru beli kambing, sudah bunting besar, sudah tiap hari ditungguin, kapan ini lahirnya, lalu kok malah berangkat perang? Enggak boleh berangkat perang, karena itu mengganggu konsentrasi dalam berangkat perang. Maka dilarang berangkat. Ini adalah ketulusan dalam beramal, ketulusan dalam kerja. Ya, masih ada sejumlah kalimat yang lain yang insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.